Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani fiddin ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dan kita masih dalam pembahasan rintangan yang pertama dari awa'iqut talab, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Kita melanjutkan apa yang beliau sebutkan rahimahullah. Wa qala Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu al-Mubarak Abdullah Ibnu al-Mubarak al-Mujahid rahimahullahu taala, awwalul ilmi an-niyyah. Ilmu yang pertama adalah niat. Awal dari ilmu, ketika menuntut ilmu adalah niat. Ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat itu ketika menuntutnya semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan dalam rangka mengejar berbagai macam kepentingan dan keuntungan duniawi. Thumma al-istima', kemudian mendengar. Mendengar, fokus ketika mendengarkan penyampaian dari seorang alim, seorang guru, seorang ustaz. Thumma al-faham, kemudian memahami, difahami dengan baik, dicerna, dinalar. Thumma al-hifzu, kemudian dihafal. Karena memang demikianlah atharus salaf, wada'us salaf, wasiarus salaf. Mereka bukan orang-orang yang kemudian semata-mata bersandar kepada tulisan dan catatan yang ada pada mereka, tetapi hakikat ilmu adalah apa yang tersimpan di dalam dada. Tidak kemudian barakallahu fikum, ketika ada seorang yang ditanya oleh masyarakat awam misalnya tentang sebuah hukum dari permasalahan yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak faham, thumma hadha talib yaqul li hadha al-awwam intadhir qalilan arji ila baiti wa aqra'u kutubi, tunggu sebentar saya pulang ke rumah baca buku dulu. Nah, tetapi bukanlah berarti di sini mengharuskan dan menuntut orang berbicara tanpa ilmu lah. Namun karena kondisi dia tidak memiliki adzabat, tidak punya hafalan dhabtus sadr, maka kata beliau rahimahullahu taala, awwalul ilmi an-niyyah. Pertama kali dari ilmu itu adalah niat, ikhlasun niyyah. Memperbaiki niat, thumma al-istima', kemudian mendengar, thumma al-fahmu, kemudian memahami, thumma al-hifdhu, menghafal, thumma al-amal, kemudian mengamalkan, thumma an-nashr, dan menyebarkan dakwah. Nah, ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, wa huna amrun yambaghi at-tanbihu alaihi. Di sini ada permasalahan, ada perkara yang perlu ditanbih, diingatkan. Ala wa huwa, yaitu anna jama'atan minas salaf qalu, sekelompok dari salaf mereka menyatakan, kunna natlubul ilma lid-dunya. Dulu awalnya kami menuntut ilmu itu untuk tujuan dunia. Nah, wa hadza qad yaqa. Dan itu terkadang terjadi. Bahkan mungkin saja mayoritasnya terjadi kepada orang. Awal kali niatan dia di dalam menuntut ilmu adalah dalam rangka untuk mengejar dunia. Sebagaimana nafsu manusia itu la ammaratun bisu', senantiasa memerintahkan, menggiring dan mendorong seseorang kepada keburukan dan kejelekan. Apalagi memang barakallahu fikum an-niyyah. Niat yang baik itu adalah satu perkara yang paling berat untuk dilawan seorang hamba. Nah, walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu berkata sebagian salaf, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku berjihad melawannya selain daripada berjihad untuk menundukkan hawa nafsu ini agar ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian salaf menyatakan bahwa kunna natlubul ilma lid-dunya. Dulu kami menuntut ilmu itu karena tujuan dunia. Fajarrana ilal akhirah. Ternyata ilmu itu membelokkan kami kepada akhirat. Yang tadinya tujuannya adalah tujuan dunia, ternyata kemudian barakallahu fikum dengan ilmu yang mereka tuntut, yang mereka pelajari, dibelokkan niat itu, diarahkan, dibimbing kepada niat untuk mencari dan mengejar akhirat. Sebagian yang lain menyatakan, wa talabna hadzal amra wa laysa fihi niyyah. Kami dahulu menuntut perkara ini, yakni menuntut ilmu, tidak ada niat. Bas sekedar begitu saja, imma mungkin mengisi kekosongan waktu, menjadi kesibukan dan yang lainnya. Tsumma ja'atin niyyatu ba'du, kemudian datanglah niat setelah itu. Tujuan-tujuan yang baik. Barakallahu fikum. Benar-benar dia merasakan betapa yang namanya kebodohan itu adalah kesengsaraan. Betapa yang namanya kebodohan adalah kehinaan dan kerendahan. Maka muncullah niat-niat itu. Dia ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya atau mengangkat kebodohan yang ada di sekitar dia, di sekelilingnya. Sebagaimana Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau pernah menyatakan bahwasanya al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa mengimbangi atau menandinginya. Liman sahhat niyatu, bagi orang yang niatnya baik, yang niatnya benar. Qalu kaifa dalik, mereka menyatakan bagaimana bentuknya ya imam niat yang baik itu. Kata beliau rahimahullah, yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Sehingga ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum, maka berupayalah kita dengan memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah, betapapun beratnya perkara ikhlas itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita, itu akan menjadi mudah. Semua akan menjadi mudah. Demikian pula sebagian salaf menyatakan, waman talabal ilma li ghairillahi ya'ba alaihi. Siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ilmu itu akan enggan kepadanya. Ilmu itu tidak akan datang kepada dia. Hatta yasirahu ilallah. Hingga dia menjadikannya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa nahwu hadhihi al-ibarat, dan ibarat-ibarat yang semisal ini disebutkan beliau. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad syaraha adz-dzahabiyyu rahimahullahu ta'ala, al-imamu adz-dzahabi telah mensyarah, menjelaskan hadhihi al-ibarat, ibarat-ibarat yang telah kita sebutkan tadi, syarhan mufidan, dengan penjelasan yang berfaedah, yang baik. Faqala ala qawli Ma'mar bin Rashid, maka beliau berkata, mengomentari ucapannya Ma'mar bin Rashid, kana yuqal, adalah dikatakan, inna ar-rajula la yatlubul ilma li ghairillah, bahwa seseorang menuntut ilmu untuk selain Allah. Faya'ba alaihi al-ilmu hatta yakuna lillah, maka ilmu itu enggan kepada dia sampai ilmu itu benar-benar diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan mudah tercapai keinginan tersebut. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan seseorang meraih ilmu dan cita-citanya dengan niat yang ikhlas, yang terpupuk dengan baik di dalam hati sanubarinya. Ikhwan fiddin azzakumullah, kata beliau, wa min dhalika ma yadhkuruhu ba'du al-qussas, di antara contohnya adalah apa yang disebutkan oleh sebagian tukang-tukang qisas, para ahli sejarah. Anna rajulan khataba imra'atan dhatu mansibin wa jamal. Dhatu mansibin wa jamal. Ada seseorang yang melamar seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Fa'abat, maka wanita itu enggan dan tidak mau menerima pinangannya. Alasannya kenapa? Li faqrihi, karena dia fakir, dia miskin. Seorang yang datang melamar ini dalam keadaan miskin. Sementara si wanita di samping cantik juga kaya. Nah, atau di samping kaya juga cantik. Sementara dia datang kemudian ditolak, li faqrihi wa qillati hasabih, karena kefakirannya dan kedudukannya yang rendah. Dua-duanya saling bertolak belakang. Boleh dibilang permisalannya bagaikan langit dan sumur bor. Masih ke dalam lagi. Nah, yang ini kedudukannya tinggi, yang ini rendah. Nah, fafakkara bi ayyi al-amrayni yanaluha. Lalu dia berpikir, dengan apa kira-kira aku bisa mendapatkan dua hal ini, kekayaan dan kedudukan? Nah, atau dengan barakallahu fikum, dengan dua perkara yang mana dia bisa mendapatkan wanita tersebut? Abil mal amil hasab, apakah dengan harta ataukah dengan kedudukan? Nah, apakah kira-kira yang bisa membuat wanita ini tertarik kepada dia, dengan dia menjadi kaya ataukah dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat? Fakhtar al-hasad, maka dia pun memilih kedudukan. Wa talaba lahul ilma, dan dia pun menuntut ilmu untuk mengejar kedudukan itu. Karena memang dengan ilmu seorang menjadi tinggi. Naam, seorang yang berilmu ibaratnya semua mata tertuju padamu. Nah, hatta asbaha dha makanatin, hingga dia pun menjadi orang yang memiliki kedudukan dan terpandang di tengah-tengah manusia. Menjadi orang besar yang didengarkan ucapannya, yang dihormati di tengah-tengah manusia. Orang tunduk dan patuh kepada dia. Nah, ketika sudah kondisi demikian ini dia dapatkan kedudukan yang tinggi. Na'am barakallahu fikum, biasanya yang satunya akan mengikutinya. Kedudukan yang tinggi, barakallahu fikum, biasanya bagi ahlu dunia harta pun akan mengikuti. Dan begitu konsekuensi. Faba'athat ilaihi al-mar'atu tu'ridu nafsaha. Maka wanita itu pun kemudian mengutus orang kepada dia untuk menawarkan dirinya. Sekarang berbalik, dia yang datang menawarkan diri. Nah, mengirim utusan untuk menawarkan dirinya. Faqala, maka dia pun menyatakan, la usiru alal ilmi syai'an, aku tidak akan mementingkan apapun dari selain ilmu. Ditolak sama dia. Subhanallah. La, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa dhalika li annal ilma arsyadahu ila tashihin niyyah. Hal itu dikarenakan ilmu membimbing dia, mengarahkan dia untuk memperbaiki niat. Tadinya niat awalnya apa? Menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan sang wanita tersebut, yang jalan untuk bisa mendapatkannya adalah dengan dia mendapatkan kedudukan. Dan dengan kedudukan atau upaya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi adalah dengan dia berilmu. Tujuan dunia, niatan dunia yang dia kejar. Tetapi subhanallah, ilmu ternyata arsyadahu ila tashihin niyyah wal a'mal as-salihah, dan juga mengarahkan dia, membimbing dia kepada amal saleh. Kepada amal saleh. Fadakhala fi idadi qawlihi ta'ala, maka dia pun masuk dalam kategori firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki khasyah, wal khasyatu a'la darajatil khawf min ibadihi, dari kalangan hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Wahadihi sifat, sifatul khasyah. Nah, sifat ini itu hanya ada pada para ulama, dikarenakan rasa takut yang ada pada mereka mabniyun na'am alal ilm. Al-khasyatu mabniyatun ala hadhihi al-khasyah, mabniyatun ala alal ilm, dibangun di atas ilmu. Fatawarra'a bitarki imra'atin kana talabal ilma li ajliha, maka dia pun wara'. Na'am, dengan meninggalkan sang wanita ini tadi yang dia menuntut ilmu karena untuk mengejarnya. Karena untuk mengejarnya dalam kondisi kaya dan cantik. Nah, i'laman bisidqi qasdihi. Kemudian dia menyampaikan, memberitahukan benarnya tujuannya, wasalamati ma'ribihi, dan keselamatan akalnya. Nah, tadinya dia sudah, barakallahu fikum, sudah goyang, tergila-gila. Dan memang demikian, barakallahu fikum, fitnah wanita itu besar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Nah, seorang wanita yang kurang agama dan kurang akalnya itu mampu menjadikan orang yang paling cerdas di antara kaum lelaki menjadi seperti orang bingung, linglung, kehilangan akal. Nah, bertekuk lutut. Nah, di hadapan kaum wanita. Fa ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian dia menyebutkan bait-bait syair yang cukup panjang, namun kita lewati syair tersebut. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, fal hadharul hadar. Maka berhati-hatilah ayyuhal talib, wahai penuntut ilmu, minas syirki fin niyah, dari syirik di dalam niat. Fa inna Allah ta'ala yaqulu kama fil hadithil qudsi, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagaimana disebutkan dalam hadith al-qudsi, ana aghna syuraka anis syirki, aku tidak butuh dari sekutu-sekutu dari kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa mengamalkan amalan yang dia mempersekutukan padanya selainku bersamaku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amalan besar berupa talabul ilmi yang kita lakukan jika amalan tersebut diniatkan selain daripada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak kemudian barakallahu fikum, jangan menjadi pembenaran berarti tidak apa-apa sekarang saya tujuannya untuk mengharapkan dunia, nanti kan terbelok sendiri. La ahad ya'manu ala nafsi. Tidak ada seorang pun yang merasa aman atas dirinya. Bukankah telah kita jelaskan barakallahu fikum tentang tiga orang yang paling pertama dijerembabkan ke dalam an-nar? Naam, sebelum orang kafir wa abadatil awsan dan para penyembah berhala, dan di antara mereka adalah seorang alim. Seorang alim. Artinya dia sudah menempuh marahil fi talabil ilm. Marhalah-marhalah dalam talabul ilm. Dan dia sudah dikatakan seorang alim. Namun dia menuntut ilmu itu barakallahu fikum liyuqal innahu alim, agar dikatakan dia seorang alim. Wa qad qila, dan sudah dikatakan dia seorang alim. Ternyata dia terus memupuk benih-benih dari keinginan dunia tersebut yang dia harapkan bukan dari wajah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah bertanya kepada dia atas amalan yang dia lakukan dengan ilmunya, kemudian dia menyatakan aku menuntut ilmu Al-Quran, naam aku mempelajari kitabmu ya Allah, aku ajarkan kepada manusia dengan mengharapkan wajahmu ya Allah, Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dustakan, lalu kemudian dia pun dicampakkan ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa qad ajma'a al-arifuna ala anna istihkamal halika awil halaka innama yakunu idha khallallahu bainal insan wa nafsi. Telah berijma' al-arifun, orang-orang arif yang bijaksana, bahwasanya jatuhnya orang-orang yang binasa itu terjadi ketika kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala antara dia dengan jiwanya, dengan hatinya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepada jiwanya. Inda idzin, maka di saat itu tatakhattafuhu asyayatin, maka syaitan pun menyambar dia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membimbingnya, ketika Allah jalla subhanahu wa ta'ala membiarkan dia, maka syaitan pun menyambar dia. Wa tatasya'aba bihil masalik, kemudian jalan pun bercabang. Dia tidak memiliki arah yang pasti dalam amal perbuatannya. Sekian banyak tujuan-tujuan yang dia inginkan dari selain wajah Allah jalla subhanahu wa ta'ala, wa takun annaru awla bih, maka jadilah neraka lebih berhak atas dirinya, wal iyadu billah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala Hammad ibn Salamah rahimahullahu ta'ala, berkata Hammad bin Salamah, man talabal haditha li ghairillahi makarabih. Barang siapa menuntut ilmu hadis, mempelajari hadis, belajar hadis, belajar ilmu li ghairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, makarabih, Allah akan membuat makar atas dirinya. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuat makar kepada kita dengan menimpakan keburukan kepada kita, anggap dia barakallahu fikum mendapatkan sekian ulum syar'iyah yang dia gapai, dengan sekian gelar-gelar duniawi dia dapatkan. Nah, doktor, ya, dari MA, doktor, profesor, doktor. Nah, macam-macam gelar di belakangnya, MA, MI, MU, apalagi semacam-macam yang dia dapatkan dari berbagai macam gelar. Dan dia terpandang di tengah-tengah manusia. Tapi ternyata barakallahu fikum, hakikat ilmu yang dia raih, Allah membuat makar, Allah tidak berkahi ilmu dia. Nah, ternyata dialah orang yang pertama yang Allah jerembabkan ke dalam an-nar wal iyadu billah. Nah, fa barakallahu fikum, fa ausi nafsi wa iyyakum ala ikhlasin niyyati fi talabil ilm. Mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, ilmu syar'i barakallahu fi. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, wa inna salahan niyyati fil ilmi la akbaru mu'inin 'alayh. Baiknya niat dalam ilmu, yakni dalam menuntut ilmu, itu sebesar-besar penolong untuk mendapatkan ilmu. Nah, sebagian antum sering bertanya, apa sih Ustaz caranya? Apa sih resepnya agar kita meraih ilmu, sekian banyak ilmu? Yang paling pertama, tangga pertama yang harus kita tempuh, sebagaimana ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, adalah awalul ilmi mada? An-niyah. An-niyah. Dan ini kata beliau Al-Syeikh Abdul Salam bin Barjas, na'am la akbaru mu'inin alaih. Salahun niyah fil ilm la akbaru mu'inin alaih. Nah, sebesar-besar sesuatu yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kama qala Abu Abdullah Ar-Rawdhabari, al-ilmu mawqufun 'alal 'amal. Ilmu itu tergantung kepada amalan. Wal 'amalu mawqufun 'alal ikhlas, dan amalan tergantung kepada keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurithu al-fahma 'anillahi 'azza wa jalla. Naam, dan amalan tergantung kepada ikhlas, dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mewariskan pemahaman. Akan mewariskan pemahaman. Apa yang selama ini sulit kita pahami dari pelajaran-pelajaran kita, coba dikoreksi kembali, dimuhasabah kembali niat dan tujuan kita. Apakah ternyata barakallahu fikum bahwasannya duduknya dia di majalisul ilm agar kemudian nampak lebih kelihatan menonjol di antara teman-temannya, ingin lebih terhormat di hadapan kawan-kawannya. Pokoknya saya, dia punya target, si fulan terkenal. Naam, sejak dari Lombok dia sudah ranking 1. Di sini ana harus melampaui dia. Nah, maka di sini lah ternyata barakallahu fikum Tujuannya di awal ternyata dia berat untuk kemudian bisa meraih tingkat yang tertinggi. Nah, jangan-jangan memang niatan itu masih tersimpan. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti, wah berarti kalau begitu saya begini aja lah, jangan sampai kemudian nanti kalau saya lebih daripada teman ana, nanti ana dikategorikan riya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Bukan sebagai legalitas agar antum kemudian tetap dalam posisi naam biasa-biasa saja. Naam, sebagaimana awal antum datang ke ma'ad lah. Naam, yang dituntut adalah al-musabaqatu fi fil khairat, bersegera, berlomba-lomba. Nah, tetapi yang paling inti adalah bahwa niat dan tujuan itu bukan dalam rangka agar dia kelihatan lebih di hadapan kawan-kawannya, lebih merasa dihormati, lebih merasa disanjung. Fahadalah. Maka yang ini tidak sama sekali. Nah, ikhwan fi din azzakumullah. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال yang disebutkan tadi, yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar fil Jami'. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. Barang siapa mengharapkan sesuatu dari ilmu, ingin mengejar ilmu, ingin mendapatkan ilmu, yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia inginkan dengan menuntut dan mengejar ilmu itu adalah wajah Allah, niat yang ikhlas, maka balasannya atahu Allahu minhu ma yakfihi, Allah akan datangkan, Allah akan berikan kepada dia apa yang mencukupi dirinya dari ilmu tersebut. Dan para ulama barakallahu fikum, mereka mengungkapkan ungkapan dan kata-kata mutiara seperti ini adalah sesuatu yang terlahir dari pengalaman mereka. Nah, sekian banyak marhalah fi talabil ilm sudah mereka lewati. Baik itu juga tujuan-tujuan yang awalnya buruk, menginginkan dunia. Ternyata ketika mereka memupuk dan memupuk keikhlasan itu, ternyata barulah mereka mendapatkan kemudahan di dalam menggapai ilmu yang selama itu mereka cita-citakan. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian di sini ada tanbih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Yastadillu ba'dun nasi ala annal amal yurithu al-ilma duna ta'allum. Sebagian manusia berdalil, kalau bisa dikatakan tepatnya berdalih, nah, bahwasanya amalan itu akan mewariskan ilmu. Faham ya? Amalan, seorang beramal akan mewariskan ilmu meskipun tidak belajar. Yang penting kamu sholat, nanti ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Wa subhanallah, mereka berdalih dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, beramal kalian, tunaikan kewajiban, tinggalkan larangan. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian. Qala fi tafsir Al-Manar, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Manar, naqlan an syaikhihi, dinukilkan dari syekhnya, yaitu disebutkan ishtahara ala al-sinati al-mudda'ina lit-tasawuf, telah masyhur di lisan-lisan orang yang mengaku tasawuf, di kalangan sufi ya. Fi ma'na hataini al-jumlataini, tentang makna dari dua jumlah ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata mereka, anna taqwa takunu sababan lil ilmi, bahwa takwa itu akan menjadi sebab ilmu, menjadi sebab seorang meraih dan mendapatkan ilmu. Wa banau ala dalika anna suluka tariqatihim wa ma ya'tuna bihi fiha min ar-riyadhah wa tilawati al-awrat. Naam. Dan mereka pun membangun di atas itu bahwasanya suluk, naam, akhlak-akhlak yang ada pada tarekat-tarekat mereka dan berbagai macam riyadhah, latihan-latihan kejiwaan yang mereka lakukan, dan tilawatul awrat, dan membaca witir-witir atau wirid-wirid, ya, membaca zikir-zikir. Kata mereka barakallahu fikum, tusmiru lahumul ulum al-ilahiyah, akan membuahkan bagi mereka ilmu ilahiyah, ilmu syar'i, biduni ta'allum, tanpa belajar. Nah, sehingga muncullah ungkapan dari kalangan orang-orang sufi, bahasa-bahasa yang mereka menyatakan bahwasanya kalian mendapatkan ilmu dari orang-orang yang mati, sementara kami mendapatkan ilmu, meraih ilmu dari zat yang maha hidup. Sehingga kalau para ulama itu menyatakan haddatsana fulan qala akhbarana fulan sami'tu an fulan yaqulu kadza wa kadza, ini adalah riwayat-riwayat yang datang dari orang yang telah mati. Lalu bagaimana ilmu yang mereka dapatkan? Mereka menyatakan akhbarani qalbi an rabbi, telah mengabarkan kepadaku hatiku dari Rabbku. Ilmu apa namanya? Ilmu laduni, ya, itu yang dikenal dengan ilmu laduni. Sehingga mereka tidak butuh kepada para ulama, mereka tidak butuh kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din azzakumullah, wa yuraddu istidlaluhum bil ayah ala dhalika min wajhaini. Pendalilan mereka dengan ayat ini dibantah dari dua sisi. Ahaduhuma atau ahadihima, yang pertama adalah annahu la yarda bihi sibawai atau sibuya, bahwa sibawai tidak ridha dengan ini. Kalau mau dibahas dari sisi nahwinya, dari kedudukan ilmu nahunya, walahul haqqu fi dhalik, dan beliau benar dalam hal ini. Kata beliau, li anna atfa yu'allimukum ala ittaqullah, mengatafkan wa yu'allimukumullah kepada kalimat na'am in tattaqullah aw wattaqullah yunafi ayyakuna jazaan lah, menafikan kalau dikatakan itu sebagai jaza, balasan. Bahwasanya waw itu na'am jika diatafkan kepada wattaqullah wa yu'allimukumullah, dikatakan dia sebagai jaza, wa murattaban alaihi, dan hasil yang bisa muncul darinya, maka itu tidak. Kenapa? Karena dalam konteks ini li'annal atfa yaqtadi al-mughayarah. Karena ataf itu, waw ataf di sini, wa yu'allimukumullah, itu menuntut al-mughayarah. Annal awal ghair al-thani, wa annal thani ghair al-awal. Fa ikhwan fi din azakumullah. Asani yang kedua, anna qawlahum hadha ibaratun an ja'lil musabbab sababan. Ucapan mereka ini juga adalah ibarah tentang menjadikan musabab sebagai sebab. Nah. Jadi kita mengenal istilah sebab apa? Sebab apa? Sebab musabab. Iya. Mengenal istilah sabab musabab, akan didapatkan musababnya kalau ditempuh sebabnya. Lah sementara di sini mereka menjadikan musabab baru kemudian sebab. Wal far'i aslan, dan al far' cabang dijadikan sebagai pokok. Wan natijati muqaddimatan, dan hasil didahulukan. Hasil dulu baru usaha. Nah, seseorang, kepengen anak ya, masya Allah, seperti Ustaz Muhammad As-Sewet, nah, misal. Fabarakallahu fikum, tapi bagaimana sebabnya, cara yang kamu tempuh itu bagaimana biar bisa seperti beliau hafizahullahu ta'ala? Tapi ana enggak mau belajar. Nah, ana biar bisa mendapatkan ilmu syar'i, mengkhatamkan sekian banyak kitab, tapi ana masuk sekolah bola, enggak ada korelasinya, enggak ketemu. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan, bercita-cita saya kepengen dapat anak tapi enggak mau nikah. Terus gimana caranya? Pengen dapat anak enggak mau nikah, berarti nanti kamu main belakang. Nah. Fa barakallahu fikum, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian berdalil dengan ayat tadi. Naam. Kemudian kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, wa hadha kalamun jayyid, dan ini ucapan yang baik, wa yudhafu ilaihi idahan, dan ditambahkan juga sebagai penjelas, annal amal yuksibu alqalba quwwatan imaniyah, amalan itu akan menghasilkan pada hati kekuatan iman. Fayastau'ibu minal ulum, kemudian dia akan memuat berbagai macam ilmu, wa yudriku minal fawaid, dan mengetahui berbagai macam fawaid. Naam, ma la yudrikuhu min ta'akhuri au min ta'akhurin an hadhihi rutbah. Naam. Yang tidak bisa didapatkan dan diraih jika mundur dari tingkatan tersebut. Dan yang seperti ini barakallahu fikum, dengan alasan-alasan seperti ini pula lah sebagian jamaah yang semangat luar biasa di dalam menyerukan dakwah, luar biasa, setiap mereka dituntut untuk berdakwah keluar, dan juga sudah ditentukan masa keluarnya dalam setiap bulan 3 hari, dalam setahun 40 hari, kemudian setahun dalam seumur hidup. Tahu ya? Nah, luar biasa. Ayo kita keluar dakwah, dakwah, ayo dakwah 3 hari, ayo 3 hari. Padahal enggak punya ilmu. Lubang telinganya belum ketutup. Faham ya? Lubang telinga dan lubang hidungnya belum ketutup. Nah, seminggu yang lalu masih bertengger besar di sini. Seperti tarikan apa itu yang biasa ditaruh di hidung sapi itu. Besar. Pakai anting-anting. Enggak tanggung-tanggung. Anting-antingnya yang besar-besar itu. Nah, 3. Belum ketutup. Ini suruh dakwah keluar. Nah, belum tahu baca Iqra, suruh dakwah. Nah, keluar, keluar. Fabarakallahu fikum, dakwah itu bagian dari jihad yang sangat besar. Bagaimana mungkin seorang bisa berjihad jika tidak punya senjata? Wal ilmu silah, sementara ilmu itu senjata. Nah, fa ikhwan fi din azzakumullah, lantas kemudian mereka menyatakan bahwasanya ilmu itu akan datang dengan sendirinya, yang penting kita beramal, yang penting ayo salat, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari syubhat tadi, annal amal yurithu madza al-ilm, bahwa amalan akan mewariskan ilmu. Fahada khata, keliru dan salah besar. Kata mereka barakallahu fikum, kita itu bisa mengetahui yang baik dari yang buruk meskipun tidak belajar. Contohnya kucing saja, dia kalau ngambil makanan itu sembunyi-sembunyi, takut-takut, karena dia tahu ini bukan hak dia, ini haram. Tapi kalau dia dikasih dalam satu piring ikan di situ, dia enggak takut-takut, langsung enak. Enggak takut-takut maju mundur sembunyi-sembunyi, enggak. Berarti kan kucing tahu mana baik mana yang buruk, padahal enggak belajar. Ya sudah, kamu jadi kucing aja kalau begitu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, maka belajar itu akan mengantarkan kepada ilmu. Gambarkanlah misalnya, antum mendapatkan fawaid tadi, dari mana kita tahu? Kita ini sudah sekian lama beramal, alhamdulillah, bifadlillahi ta'ala, salat, puasa, qiraatul Quran, dan yang lainnya dari berbagai macam amal-amal saleh. Lah dari mana kita tahu sebuah faedah? Annal makhraj minal fitan, bahwa jalan keluar di dalam menghadapi fitnah, wabil khusus fitnatul ammah, fitnah yang bersifat umum, bahwa jalan keluarnya adalah luzumus sunnah, waluzumul ulama, waluzumul umara. Naam. Wa in kanu zalimin madamu fikum shalah. Meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim, selama mereka masih menunaikan salat. Nah, jangan memberontak dan menentang waliul amr. Dan misdaq hadhihi aw hadzal makhraj, perwujudan dari makhraj ini adalah terkandung, ketiga-tiganya terkandung di dalam firman Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya tadi? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Naam. Walaula fadlullahi 'alaykum. Naam. Wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Sahih? Lah ya. Ikhwan fi din jazakumullah, karena belajar, karena ada penjelasan, bukan kemudian sekedar mengada-ngada lah. Dan hakikat ilmu adalah apa yang diwariskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalus salaf min as-sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. Ikhwan fi din jazakumullah, sehingga kemudian kata beliau sebagai penutup di sini, dari poin yang pertama dari rintangan menuntut ilmu, amma man ta'abbada lillahi wa taraka al-ilma, adapun orang yang beribadah kepada Allah dan meninggalkan ilmu, wa qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu, fa huwa jahil, maka dia jahil, la tujarihi ar-ra'a'u fi jahlihi wallahu al-hafiz. Naam. Orang yang jahil saja tidak mengakui dan tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahil. Naam. Baik, kemudian yang berikutnya al-a'iqu ats-tsani, rintangan yang kedua, tarkul amal, meninggalkan amalan. Tidak mengamalkan ilmu. An Abi Barzah al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an 'umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi fi sunani wa qala haditsun hasanun sahih. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di yaumul qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di yaumul qiyamah, di mahsyar, di mauqif, hatta yus'ala an umrihi. atau disebutkan dalam lafaz yang lain, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala bih, dan tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Disebutkan di bawahnya, wa akhraja al-khatib nahwahu wa fihi, al-khatib al-Baghdadi mengeluarkan yang semisalnya, wa an ilmihi madha amila fihi, untuk apa dia amalkan. Kalau di sini dengan lafaz madha, fima fa'ala bih. Kemudian yang ketiga, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkannya. Kalau harta yang ditanya dua, ini juga beratnya urusan harta. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan pada apa yang dia infakkan, untuk apa dia menginfakkan harta tersebut. Dan yang keempat adalah, wa an jismihi fima ablahu, dan tentang jasadnya untuk apa dia usangkan. Wa syahid min hadzal hadits barakallahu fikum adalah, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Karena memang ilmu ada konsekuensinya. Ilmu itu ada pertanggungjawabannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pula barakallahu fikum, dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah bagi kamu. Au alaika, atau juga hujjah atas kamu. Hujjah bagi kamu yang akan menolongmu, yang akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Dan hujjah pula bagimu di dunia di hadapan ahlul batil, untuk merobohkan dan meruntuhkan berbagai macam syubhat yang ada pada mereka dari ilmu yang ada pada kamu. Tetapi itu akan menjadi hujjah bagimu yang akan menolong dan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, na'am in amil tabih, jika engkau mengamalkannya. Tetapi yakunu hujjatan alaika, dia akan menjadi hujjah bagi kamu, illam ta'mal bih, jika engkau tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwan fiddin azakumullah. Sehingga disebutkan oleh para ulama, bi annal ilma la yutlabu illa lil amal, bahwa ilmu itu tidaklah dituntut kecuali untuk diamalkan, bukan sekedar menjadi koleksi dalam buku-buku catatan kita, kemudian saling berkejaran dan berlomba-lomba agar banyaknya hiasan-hiasan, na'am bagikan bunga-bunga yang bertengger di samping-samping kitab-kitab. Ayo, masya Allah, ketika orang buka bukunya, luar biasa antum ya, masya Allah, luar biasa. Tapi kosong dari amalan lah. Bukan ini yang kita harapkan. Ikhwan fillah azakumullah, masih tersisa penjelasan seputar penghalang dan perintang di dalam menuntut ilmu dari poin yang kedua. Namun inilah batas limit akhir dari waktu yang telah kita sepakati. Dan mungkin juga ini adalah terasaan yang terakhir pada masa-masa mod ini, untuk kemudian insya Allah pada hari Sabtu kita sudah mulai masuk durus yang normalnya. Baik, iktafi bihadzal miqdar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mengikhlaskan niat kita, dan Allah kemudian membimbing kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.